Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di Masjid Juglu Sekalekan ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Kita sampai di halaman 95. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala qala la nukaffiru ahlal qiblati bidunubihim wa nakilu sarairahum ilallahi azza wa jal. Keduanya mengatakan, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, la nukaffiru, kita tidak boleh mengkafirkan ahlal qiblati, orang Islam, bidhunubihim, dikarenakan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi ahli sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Kalau orang kafir asli ya memang kafir. Orang Yahudi, orang Nasara, ya, para penyembah berhala, memang mereka orang kafir. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ahlul qiblah. Ahlul qiblat atau ahlul Islam. Kita tidak boleh mengkafirkannya. Wanakilu, karena perbuatan dosa-dosa mereka tidak boleh. Meskipun dosa mereka banyak dan besar, tidak boleh kita mengkafirkannya. Di dalam hadis ada orang membunuh 100 orang, tidak kafir dia. Nanti akan kita sampaikan dalil yang menyatakan bahwa dosa membunuh itu tidak mencapai derajat kekafiran. Wa nakilu sarairahum ilallahi azza wa jal. Dan kita menyerahkan, memasrahkan sarairahum, rahasia-rahasia hati mereka, ilallahi, kepada Allah. Dan kita hanya diperintahkan untuk menghukumi zahiriyahnya saja. Menghukumi lahiriyahnya seseorang. Selama seseorang ini masih sholat, ya berarti dia muslim. Masalah hatinya kufur kepada Allah, itu adalah perkara yang tidak kita ketahui. Maka kita memasrahkan isi hati orang-orang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menghakimi isi hati orang lain. Bahwasanya isi hatinya busuk, isi hatinya kufur, isi hatinya kemunafikan. Itu perkara-perkara yang ada di luar batas kemampuan kita. Dan kita tidak boleh melakukannya. Karena kita tidak mengetahui kegaiban. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada satu makhluk bumi, tidak ada satu makhluk langit yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. La nukaffiru, la yukaffaru afwan. La yukaffaru ahadun minal muslimina bidhanbin. La yukafaru, tidak boleh dikafirkan. Ahadun, seorang pun. Minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Bidzambin, karena dosa yang ia lakukan. Malam yablugh, selama tidak mencapai asyirka, derajat kesyirikan. Lil ayati sabiqati, berdasarkan ayat-ayat yang telah lalu. Ayat mana? Di halaman sebelumnya itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam karena perbuatan dosa yang ia lakukan, selama dosa tersebut tidak mencapai derajat kesyirikan. Kalau mencapai derajat kesyirikan, Allah Ta'ala sendiri mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48 bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Walima fis sahihaini, dan berdasarkan apa yang ada di dalam dua kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, anna ibna Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar bin Khattab qala, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamriin, manusia mana saja, siapapun orangnya, qala, yang berani berkata, li akhihi, kepada saudaranya, ya kafiru, hai orang kafir. Manusia manapun yang berani mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, saudaranya ini adalah saudaranya di dalam agama, yaitu orang Islam, ahlul qiblat. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan kafir itu bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Si A bilang kepada si B, hai kafir. Ya kalau kafir beneran, kalau tuduhannya keliru, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh. In kana kama qala, jika tuduhannya itu sesuai dengan fakta, wa illa, jika tidak, raja'at alaihi, maka tuduhan itu kembali kepada orang yang melontarkan tuduhan. Jadi kalau kita menuduh orang lain berbuat kafir padahal tidak, tuduhan itu kembali ke kita. Kita itu menjadi orang yang melakukan kekafiran. Maka menuduh orang lain sebagai orang kafir itu adalah kekafiran. Si A menuduh si B melakukan kekufuran, maka si A ini telah melakukan kekufuran. Karena dosa menuduh kafir itu adalah dosa kekafiran. Maka dari itu para ulama berbeda pendapat. Orang yang suka menuduh orang lain kafir itu, apakah dia kafir apa tidak kafir? Sebagian mengatakan kafir. Orang Islam yang menuduh saudaranya melakukan kekafiran, maka si penuduh ini kafir. Kalau tuduhannya tidak benar. Jadi bahaya tidak ini? Bahaya sekali. Dan fakta ini, data ini, ya, ini yang kita sampaikan ini adalah prinsip ahli sunnati wal jamaah. Antum cek kitab mana saja, kitab prinsip akidah, semuanya memuat prinsip ini. Maka teramat sangat keliru sekali banget, ya, tuduhan dari orang-orang mengatakan bahwa ahli sunnah salafiyin itu orang-orang yang suka mengkafirkan. Bahkan mereka adalah orang yang teramat sangat berhati-hati di dalam mengkafirkan. Tetapi mereka adalah orang yang sangat sensitif terhadap kesyirikan. Karena kesyirikan itu dosa paling besar. Mereka tidak suka dan tidak ingin ada sebagian kaum muslimin melakukan kesyirikan. Makanya mereka intens sekali membahas tentang kesyirikan ini. Memperingatkan umat dari kesyirikan. Tetapi tidak menuduh kafir. Karena ada perbedaan antara perbuatan dengan pelaku. Tidak setiap orang yang melakukan kesyirikan lantas otomatis menjadi orang musyrik. Tidak begitu. Ini yang harus difahami. Ya. Tidak setiap orang melakukan kesyirikan lantas otomatis menjadi orang musyrik. Karena Imam Al-Albani mengatakan, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjerumus ke dalam kekufuran lantas otomatis menjadi orang kafir. Tidak setiap orang yang melakukan kesyirikan lantas otomatis menjadi orang musyrik. Loh kok begitu? Iya. Tidak usah heran, memang begitulah kaidah syariat. Kita ini awas loh, ini perbuatan syirik, jangan kamu lakukan. Kamu mensyirikkan saya? Enggak. Yang saya nyatakan perbuatannya, yang saya nyatakan syirik itu adalah perbuatannya. Adapun sampean melakukan ini, barangkali sampean masih jahil. Atau sampean ini orang yang terkena syubhat, menganggap bahwa perbuatan ini tidak syirik. Menurut dia ini tidak syirik dan ini boleh di dalam agama. Nah, orang seperti ini meskipun melakukan kesyirikan, tidak boleh langsung serta-merta divonis sebagai orang musyrik. Jadi ahli sunnah itu paling berhati-hati. Karena kalau sampai menuduh orang itu berstatus sebagai orang musyrik, kalau tidak benar tuduhan itu, maka kembali kepada kita tuduhan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Terus gimana dengan kaidah man lam yukafiril kafir fahuwa kafir? Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Itu untuk kafir asli. Orang-orang penyembah matahari, penyembah batu, penyembah berhala. Ya. Orang yang kafir asli, antum ragu akan kekafiran mereka. Ya, antum kafir. Kafir asli. Tapi bahasan ini adalah ahlul qiblah. Orang Islam yang bersyahadat, sholat menghadap ke Ka'bah, puasa Ramadan, zakat, haji, umrah. Kemudian dia terjerumus melakukan satu perbuatan syirik atau meyakini satu akidah syirik. Orang Islam ini otomatis menjadi orang musyrik tidak? Jawabnya tidak. Belum tentu dia menjadi orang musyrik. Ya, maka dari itu disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Ar-Radd 'alal Bakri. Apa kata beliau? Wa li hadza qultu lil Jahmiyyati indama waqa'at mihnatuhum. Maka dari itu aku mengatakan kepada sekte Jahmiyah, para penolak asma dan sifat Allah, tatkala sedang terjadi geger geden yang disebabkan oleh mereka itu, tatkala orang-orang Jahmiyah itu menyebarkan akidah sesatnya, aku mengatakan kepada Jahmiyah, apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ana law wafaqtukum kuntu kafiran. Saya ini Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, kalau menyetujui teori dan ucapan kalian, saya ini menjadi kafir. Li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun. Karena saya ngerti, faham bahwa ucapan kalian ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Walakinnakum indi la takfurun. Akan tetapi kalian, hai orang-orang Jahmiyah, tatkala mengucapkan keyakinan syirik ini, keyakinan yang kufur ini, kalian tidak kafir menurut saya. Li'annakum juhal. Karena kalian bodoh. Wa hadzal khitabu kana li ulama'ihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umara'ihim. Dan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini dilontarkan, ditujukan kepada para qadhi mereka, kepada para ulama mereka, kepada para syekh-syekh mereka, dan kepada para pemimpin mereka. Qadhinya, hakimnya Jahmiyah, ulamanya Jahmiyah, ya. Kemudian syekhnya Jahmiyah mengucapkan kalimat kekufuran tidak dikafirkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Apalagi orang yang bukan ulama, wong sing ulama saja mengucapkan kalimat kekufuran tidak dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena mereka termakan syubhat. Beliau mengatakan lagi, wa aslu jahlihim syubhatun aqliyah. Dan pokok dari kejahilan mereka adalah syubhat akal. Syubhat itu satu teori yang dianggap benar padahal tidak benar. Gitu. Makanya antum dan kita semua umat Islam tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang itu. Ya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan harus hilang penghalang-penghalang dari vonis syirik tersebut. Dan itu tidak mudah. Itu tugasnya para ulama. Yang kuat dan kokoh dalam keilmuan mereka. Tapi ya sayang. Bukan 1000 kali sayang. Sayang 1000000 kali sayang. Banyak sebagian umat Islam, para pemuda yang tidak mengenal Islam kecuali hanya judul dan hurufnya saja. Mereka sangat berani melontarkan tuduhan kafir dan syirik kepada orang lain. Al-Imam Al-Qurtubi, siapa yang belum pernah mendengar nama Al-Qurtubi? Penulis tafsir Al-Qurtubi. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Menyatakan, babut takfiri babun khatirun. Masalah mengkafirkan orang lain masalah yang teramat sangat besar dan berbahaya. Aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu. Banyak sekali manusia memberanikan diri terjun ke dalam masalah ini. Memberanikan diri untuk mengkafirkan orang. Orang Islam yang melakukan apa? Terjerumus ke dalam dosa dan kesyirikan. Ini masalah yang sangat bahaya. Tetapi banyak sekali manusia memberanikan diri mengkafirkan orang. Fasaqatu, maka mereka pun binasa. Celaka. Wa tawaqqafa fihil fuhulu fasalimu. Adapun para ulama yang pilih tanding, yang kuat dan kokoh keilmuan mereka, tawaqqafa, mereka menahan diri dari mengkafirkan orang. Tapi mereka menjelaskan perbuatan ini kafir. Ucapan kamu ini kafir. Akidah yang kamu yakini ini kafir. Tapi kamunya belum tentu. Gitu. Para ulama menahan diri dari memvonis secara personal. Vonis yang mereka lakukan, vonis secara umum. Barang siapa memiliki ya, akidah manunggaling kaulalan Gusti, maka kafir dia. Ini vonis secara umum. Paham? Tapi kalau sudah berkaitan dengan personal orang tertentu, si Bejo ini memiliki akidah manunggaling kaula Gusti. Apakah langsung divonis kafir Bejo ini? Jawabnya lah, tidak. Ya. Karena barangkali dia masih memiliki syubhat. Jangankan Bejo, orang yang mencapai derajat ulama saja. Menurut ukuran Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, tidak dikafirkan. Ya. Makanya sering saya ditanya, itu pemimpin-pemimpin kita tuh pergi kuburan. Minta-minta ke kuburan. Berarti kan pemimpin kita itu kafir. Sudah tidak sah kekuasaannya. Jari sopo. Gitu. Itu adalah merupakan salah satu bibit-bibit apa? Pengkafiran yang ngawur. Dan itu merupakan merupakan pengaruh dari pemikiran Khawarij. Kaum reaksioner. Setelah meyakini kekafiran pemimpinnya, ya kekafiran orang-orang yang dia benci, kemudian dia akan melakukan tindakan apa? Terorisme. Pengerusakan. Ya, pembunuhan. Disabotase apa ya? Sering saya. Tidak kaget. Jadi, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Mereka tidak mengkafirkan ahlul Islam. Tidak mengkafirkan orang Islam yang barangkali terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya. Masalah mengkafirkan itu kita serahkan kepada para alim ulama. Karena kita tidak ngerti. Lemah kita ini. Ilmu kita masih jauh. Ya. Dan kita itu nanti tidak akan ditanya oleh, kenapa kamu tidak mengkafirkan si fulan? Justru kita akan ditanya, kenapa ente mengkafirkan si fulan? Apa dalil yang ente pakai? Akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi lebih cari aman apa lebih cari yang beresiko? Cari yang aman. Orang yang waras, orang yang bijaksana, dia akan mencari aman. Taruhlah dia benar-benar kafir. Ya. Hatinya kafir, itu kan di luar pengetahuan kita. Urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia membuat statement kekafiran, wajib bagi kita membantah. Ini ucapan orang ini, ucapan kekufuran. Tidak benar. bertentangan dengan dalil. Ini dalilnya Al-Quran menyatakan A, hadis menyatakan A, ijma ulama menyatakan A. Kenapa dia mengatakan B? Sebatas itu saja. Tidak langsung mengatakan, oh ente kafir gitu. Karena ente sudah menyelisihi ijma secara otomatis ente menjadi orang yang kafir, yang halal harta dan darahnya. Apa ada orang berpemikiran seperti itu? Baru tadi malam, wallahi tadi malam, saya dikasih tahu oleh seorang ikhwan yang punya keponakan mondok di satu pesantren. Ya, keponakan dari ikhwan kita ini mondok di pesantren. Lah salahnya si anak ini. Mondok masuk pesantren, enggak tanya sama ustadznya. Semangat. Ya. Dia di pondok itu hanya bertahan satu minggu apa ya? Dua minggu, dua pekan, 14 hari. Kenapa? Karena dia pernah ngajak santri-santri, ayo kita sholat di masjid di luar pondok. Kata pesantren, anak-anak pesantren, jangan sekali-kali sholat di masjid-masjid. Di kampung-kampung itu. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah halal harta dan darahnya. Tidak sah kita sholat di belakang mereka. Coba, itu baru beberapa hari yang lalu. Jadi virus-virus pengkafiran ini benar-benar ada di internal umat Islam. Dan saya yakin ada di antara antum yang mungkin masih meyakini virus seperti ini. Dan antum marah, ya silahkan. Ora gething karo aku, enggak apa-apa. Memang resiko berdakwah itu digethingi wong, dimarahi sama orang. Tapi antum menjadi saksi bahwa apa yang kita baca di Masjid Joglo Sekalekan ini adalah ayat, adalah hadis. Ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nukilan-nukilan dari para ulama sunnah. Benar enggak? Baru beberapa ini saja tadi kita sudah baca ayat, kita sudah baca hadis, kita sudah sampaikan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kita nukilkan ucapan imam siapa tadi? Imam siapa? Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam ahli sunnah di zamannya. Tafsirnya sadar pelangan begini. Tafsir Al-Qurtubi itu. Beliau mengatakan begitu. Wong nek bodoh kendel ngafirke. Tapi para ulama yang kokoh, yang kuat keilmuannya, dia menahan diri. Fasalimu sehingga mereka selamat. Adapun orang yang kemendel, ya tuh. Apa itu? Sukih kendel bondowani. Gitu. Kendel ini ngawur, tidak terukur. Gitu. Ada yang macan, orang apa tidak tubruknya macannya gini. Ya tubruken. Tidak tubruk. Manusia nubruk macan, apa yang terjadi? Oh, Masya Allah, ya pemberani sekali. Ya bodoh itu. Itu bukan pemberani, itu orang weng itu. Ada yang macan gembong buat ini, pedet, ditubruk sama dia. Saat durungnya nubruk, kepalanya sudah diloloh. Sudah dikeletak sama si macan itu. Begitu. Nah, kita akan melanjutkan membaca kitab ini. Kama la yajuzu an nahkuma ala sahibi dhambi bighairi ma adhara. Kama sebagaimana la yajuzu tidak boleh. An nahkuma bagi kita untuk menghukumi. Ala sahibi dhambi bagi pelaku dosa bighairi ma adhar. Ya, atas perbuatan yang tidak terlihat. Ya, dosa-dosa apa? Batin. Itu kita tidak boleh menghukumi batin dan hati seseorang. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi lahiriahnya seseorang. Masalah hati itu perkara gaib. Kita tidak tahu dan tidak boleh menghukuminya. Li'anna karena ma fil qulubi, apa-apa yang ada di dalam hati. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Likaulillahi subhanahu wa ta'ala, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil lagi. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Surat Hud ayat 31. Orang-orang khawarij ini, orang-orang radikal ini, orang-orang yang gemar mengkafirkan orang ini. Oh enggak, dia kafir. Tapi kan dia orang ngaku. Orang yang maling ngaku. Tetap kafir dia. Kayak gitu loh. Lawang lisannya aja mengaku. Saya itu tidak minta kepada kuburan. Oh suara peduli. Pokoknya gue yang kini ibadah ini berarti gue kafir. Nah itulah orang-orang khawarij. Kalau ahli sunnah hanya menghukumi apa? Apa yang tampak dari lisan dan perbuatannya. Aku rak ngomong ngono rak. Jane isi hatimu ora kaya ngono to. Lho. Berarti kita mengetahui kegaiban. Dan itu sumber dari petaka umat ini. Orang yang memaksakan diri memvonis isi hati orang lain. Wis seneng ora tukiyem kae. Ora. Demi Allah, alah, ora usah ngapusi. Ngerti lho motomu ketok. Lah wong kono wis kondo ora kok. Seandainya dia tresno beneran karo tukiyem kan bukan urusan kita. Bener apa enggak? Tidak boleh kita merendahkan orang lain dan menghukumi hati orang lain. Wa fi sahihaini, dan di dalam dua kitab sahih. Dalil lagi. Sahih Bukhari Muslim. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yaqulu, dia berkata. Ba'asa Ali ibn Abi Talib. Ali bin Abi Talib mengirimkan. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Yaman. Dari negeri Yaman. Ali mengirimkan kepada Nabi dari negeri Yaman. Bidhuhaibatin fi adimin makrudin. Lam tuhassal min turabiha. Emas. Ali bin Abi Thalib mengirimkan emas yang belum dibersihkan dari tanahnya. Artinya emas ini masih emas murni. Pure. Ya. Tidak tercampur logam yang lain. Ya. Apa namanya? Emas mentah. Masih asli. Pakai shot asli. Qala, dia mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri, faqasamaha, maka Nabi SAW membagi emas itu baina arba'ati nafarin, kepada empat orang. Ali bin Abi Thalib mengirimkan emas mentah berasal dari Yaman yang masih asli, emas yang 24 karat. Lalu Nabi membagi emas itu kepada empat orang. Baina Uyainata ibni Badrin. Sebagian dibagikan kepada Uyainah bin Badar. Wa Aqra'a ibni Habis. Dibagikan kepada Aqra' bin Habis. Wa Zaid ibn al-Khail. Dan dibagikan kepada Zaid bin al-Khail. Wa Rabi'. Orang yang keempat yang dibagi. Imma al-Qamatu wa imma Amir ibn al-Tufail. Orang yang keempat ini, kalau tidak Al-Qamah, ya Amir bin Tufail. Abu Sa'id Al-Khudri, ragu. Faqala rajulun min ashabihi. Ketika melihat Nabi SAW membagi emas kepada empat orang ini, ada salah seorang sahabat itu yang ngomong sama Nabi. Salah satu orang ini ngomong sama Nabi. Kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Wahai Nabi, kami-kami orang ini jauh lebih berhak untuk mendapatkan emas itu dibandingkan keempat orang tadi. Berarti dia sedang apa? Sedang apa? Protes. Demo. Jadi demo itu bukan ajaran Islam. Ajaran orang-orang enggak benar itu. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ucapan orang ini didengar oleh Nabi, sampai kepada Nabi bahwa ada orang yang tidak terima dengan sistem pembagiannya Nabi. Nabi dituduh tidak adil. Nabi dituduh family system. Nabi dituduh nepotisme sama orang ini. Lalu Nabi mendengar berita itu. Faqala, Nabi mengatakan, ala ta'manuni. Tidakkah kalian percaya kepada aku? Wa ana aminu man fis sama. Sedangkan saya ini orang yang dipercaya oleh seluruh penduduk langit. Penduduk langit itu percaya sama Nabi. Kok kalian enggak percaya sama saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tini khabaru sama sabahan wa masa'a. Saya ini didatangi oleh kabar dari langit. Maknanya saya ini menerima wahyu pagi dan sore hari. Saya ini Nabi. Saya ini utusan Allah. Seluruh penduduk langit percaya sama saya. Kok kalian tidak percaya sama saya? Kata Nabi. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, faqama rajulun ghairul ainain musyriful wajnatain nasizul jabhati kathul lihyati mahluqur ra'si musyammarul izar. Berdirilah seseorang lelaki yang matanya sayu. Matanya sayu karena kurang tidur. Sering begadang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang ini, ya, matanya sayu, kemudian jidatnya itu menghitam. Kapalen. Batu itu kapalen. Jenggotnya teramat sangat lebat. Jenggotnya itu. Kepalanya gundul. Rambutnya pendek. Gundul. Musyamarul izar. Sarungnya itu cingkrang. Wis, ciri-ciri sapa kuwi? Ngono. Mripate sayu kok kean ibadah, jenggote duwa, watuke ngap kapalen ya ta. Celananya, jubahnya cingkrang. Berarti dia seorang apa? Gambaran ya disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa lelaki yang berdiri ini seorang yang sangat dahsyat sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya orang ini memakai kain yang lusuh. Kain yang tidak bagus. Kain yang kualitas rendah. Menunjukkan dia ini orang yang zuhud. Ahli ibadah. Matanya sayu, kurang tidur. Rajin membaca Al-Quran. Faqala, dia mengatakan, lelaki ini mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah. Wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa engkau tidak adil? Kenapa engkau nepotisme? Kenapa engkau family system, wahai Rasulullah? Qala thumma wallar rajulu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, lelaki tadi itu yang ahli ibadah tadi, yang memprotes Nabi, dia pergi. Faqala Khalid bin Walid. Sahabat Nabi Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, ala adribu unuqahu. Wahai Rasulullah, apakah saya diizinkan untuk memenggal batang leher orang ini yang telah berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi mengatakan, "La, jangan. Jangan kamu penggal batang lehernya. La'allahu an yakuna yusalli. Barangkali saja dia itu masih salat." Faqala Khalidun. Khalid bin Walid mengatakan, "Wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laisa fi qalbihi." Betapa banyak orang salat yang mengucapkan dengan lisannya apa-apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Berarti Khalid bin Walid ingin menghukumi isi hati lelaki tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam umar." Saya ini tidak diperintahkan an anqiba qulubin nas, untuk membedah hati-hati manusia. Wala asyukka butunahum, dan aku tidak diperintahkan untuk membedah, membelah perut-perut mereka. Maknanya apa? Loh, masalah hati. Kan kita tidak tahu, kata Nabi. Saya tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati dan membelah perut orang. Pokoknya dia sholat, ya dia masih muslim. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikafirkan. Meskipun dia melakukan apa? Ya dosa, perbuatan dosa. Barangkali dia masih sholat, kata Nabi. Qala Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Tsumma nadhara ilaihi wa huwa muqaffin." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang tadi yang protes, yang pergi tadi, ya sambil berdiri beliau berkata, "Innahu, sesungguhnya yakhruju min dhi'dhi hadha, akan keluar dari tulang sulbi orang ini qaumun, satu kaum, yatluna kitab Allah." Mereka membaca kitab Allah. Rajin membaca kitab Allah. "Ratban wala yujawizu hanajirahum." Lisan bibir mereka senantiasa basah dengan Al-Quran. Tetapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Sergap baca Quran. Ya, tetapi tidak mengetahui makna dan tafsiran Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Sering baca Quran tapi hatinya keras seperti batu, radikal, ganas, emosinan. Begitu. Yamruquna minad din, kaum ini, kaum radikal ini, orang-orang khawaris ini, mereka akan melesat dari agama. Jadi mereka itu mengamalkan ajaran agama itu ekstrim gitu loh. Melampaui batas. Pada perkara-perkara yang halal pun mereka tidak mau. Padahal masih halal. Pakai pakaian bagus, tidak mau. Apa nih sing ora mau? Enggak mau. Hah? Apalagi? Mereka enggak mau. Mereka senantiasa dahsyat di dalam beribadah. Ibadahnya itu luar biasa. Ibadahnya para sahabat kalah sama mereka disebutkan dalam hadis itu. Bacaan Al-Qur'an mereka jos. Abdurrahman bin Muljam, pentolan Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu guru Al-Qur'annya Umar bin Khattab. Nek guru Al-Qur'ane Mas'ul mungkin belum seberapa ya. Ini guru Al-Qur'annya Umar bin Khattab. Jadi Khawarij itu. Dia memukul Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat, dipedang kepalanya. Pes sampai mencapai otak. Lalu tabib meletakkan paru-paru domba. Paru-paru domba diambil, diletakkan di kepalanya Ali. Diangkat itu ada putih-putih yang menempel di paru-paru. Paru-paru warnanya apa? Hitam kemerahan ya. Paru-paru domba. Ditempel kayak gini, diangkat. Kok ini putih-putih. Lalu tabib ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, musuh Allah telah memukulkan pedang sampai ke otakmu. Segeralah engkau memberi wasiat. Maknanya tidak akan lama lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengumpulkan anak-anaknya. Kasih wasiat. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnul Muljam ini lalu ditangkap oleh para sahabat. Dipotong kakinya, baca Quran. Kakinya dipotong itu dia baca Quran. Dipotong tangannya, baca Quran. Besi panas itu, besi dipanasi sampai merah, dicolokkan ke matanya dia, dia baca Quran. Tidak mengeluh. Tidak, aduh. Enggak. Dia baca Quran. Ketika lisannya, lidahnya mau dipotong, dia nangis. Kenapa kamu nangis? Dipotong kakinya orang nangis. Dipotong tangannya tidak nangis. Dicolok matanya, sampai meleleh matanya, tidak nangis. Malah baca Quran. Kok mau dipotong lidahnya, kok nangis? Apa kata Abdurrahman bin Muljam? Saya ini tidak suka mati dalam keadaan tidak membaca Al-Quran. Sampai begitu. Lalu dipenggal kepalanya oleh sahabat Nabi. Dial gitu, kepalanya gelundung. Kepalanya gelundung itu masih ngaji. Masih baca Quran. Itu hebatnya apa? Ibadahnya orang-orang Khawarij. Ekstrim di dalam menjalankan ibadah. Tetapi seluruh ulama sepakat bahwa Abdurrahman bin Muljam ini orang sesat. Khawarij yang menjadi anjing-anjing neraka. Ya. Nah, gimana enggak sesat nih wong salat mati? Platok sirai kok. Ada orang salat itu dipedang kepalanya sama orang. Karena dianggapnya sudah kafir. Di negara kita ada enggak? Ada enggak? Ada. Di Cirebon itu dulu. Itu sudah lama kasusnya ya. Mungkin nanti masih anak-anak. Salat Jumat. Di kantor polisi kan Mapolresnya itu ada masjid. No? Itu orang-orang Jumatan di situ. Nyumet bom nang kono. Nyumet mercane mending gur kaget ngene tok. Nyumet bom banyak yang mati. Ya. Ibadahnya luar biasa, tetapi sesatnya juga luar biasa. Ekstrim di dalam menjalankan agama. Antum pengen seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Dan penyebabnya ini, pengkafiran secara serampangan. Pengkafiran ya. Coba orang-orang mengkafirkan itu kalau ditanya, apa sih syarat mengkafirkan apa? Syarat-syaratnya apa? Ya. Kemudian mawani penghalang-penghalang kekafiran itu apa? Kemudian sebutkan perbuatan yang perbuatan itu kufur apa saja? Ucapan yang kufur itu apa saja? Akidah yang kufur itu apa saja? Lengkap dengan dalilnya. Kalau nanti sudah tahu baru nanti, oh ini perbuatannya divonis benar. Orangnya. Apakah sudah hilang penghalang? Terpenuhi syaratnya? Yakin. Bukan yakin. Yakin. Pakai of. Yakin. Mereka gak ngerti itu. Apalagi yang muda-muda gitu. Gak ngerti. Tapi paling rajin mengkafirkan. Na'udzubillahi minta. Dan sudah disebutkan oleh Imam Qurtubi. Aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu. Banyak manusia memberanikan diri terjun ke dalam ranah pengkafiran. Lalu mereka pun celaka dan binasa. Wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Adapun para ulama yang pilih tanding yang kuat kokoh ilmunya, mereka menahan diri dari mengkafirkan. Sehingga mereka selamat. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan lagi, dan keselamatan itu tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun. keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Itu satu hal yang tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun, kata beliau. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kemudian Nabi tadi mengatakan bahwa akan keluar dari orang ini satu kaum yang mereka yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Ramiyah itu sasaran panah. Misalnya antum mana? Kalau orang Islam ahli sunnah biasa, manah itu ciu jelek, berhenti di sini di sasaran. Itu pengamalan agama yang ideal, benar enggak? Kalau orang ini ekstremis ini enggak, dia manahnya wenceng. Jelek itu tidak berhenti buah belas rono. Itu gambaran orang-orang yang apa? Ekstrim di dalam menjalankan agama. Contoh ini, saya pernah mendengar satu kasus seorang tokoh agama. Kalau saya sebutkan nama dan wilayahnya sebagian antum tahu. Tapi enggak usah, apa manfaatnya. Yang penting pelajaran bisa kita petik. Dan dia sudah meninggal. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dia ini kalau melihat anaknya terlambat sholat, dia akan memanggil anaknya. Lalu di ngecop ke setelikoh itu loh. Setrika, kalau sudah panas dinyunyuk ke. Tapi mengalon nyuk. Orang suwe, nek suwe ya ceneh mateng anaknya. Dinyunyuki, nyuk itu. Terus anaknya nangis, aduh sakit api gitu. Lalu dia akan mengatakan, sakit, panas. Iya panas, itu panasnya di dunia, belum seberapa. Nanti di akhirat panasnya berkali-kali lipat. Dalilnya ini, dia baca, dua dalil lewan. Gitu. Tapi apakah pengamalan seperti itu mencocoki apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu namanya pengamalan hadis yang kebablasan. Ekstrim, Pak. Karena dalam satu riwayat Nabi memang memerintahkan untuk memukul anak. Ketika usia sudah 10 tahun berani meninggalkan sholat. Tetapi kita harus tahu kriteria pukulannya seperti apa. Dorban ghairu mubarri. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Lainnya disetelika, lainnya bekas ya, Pak. Disetelika. Apalagi antum main gebuk nganggo linggis. Ora salat gebuki linggis. Yo anake antum gagar otak. Itu namanya ekstrim. Itu satu contoh ya. Nah, kalau antum memiliki sifat-sifat ekstrim seperti itu, segera bertobat kepada Allah. Karena kalau ndak, itu menjadi bibit-bibit radikalisme. Macam-macam. Ya. Baru tadi malam juga. Semalam kan saya ngaji nih, ampel mboyo lali. Ya. Itu ikhwan itu ada setelah satu ikhwan cerita. Saya itu masa muda saya stres susah. Lah kenapa? Karena ekonomi. Orang tua saya punya banyak utang. Dan saya bingung gimana caranya urus utang ini. Kehidupan saya itu enggak tentram lah. Sampai saya itu berada pada level putus asa. Saya putus asa. Padahal saya orang awam, saya enggak ngerti agama, sholat ya datnyeng gitu. Sampai saya tuh ngomong sama teman saya. Kan dia mendengar kasus-kasus pengeboman itu. Kini eneng pengajian sing tukangku ngebom ngono kae, mbok aku dikandani. Aku nek ngebom-ngebom kae insyaallah aku ya gelem. Coba. Jadi terkadang para pengebom itu bukan karena ingin menjalankan apa? Agama. Karena ingin lari dari apa? Kenyataan. Wis lah, daripada aku diperkosa, mendingan aku tak ngebomnya mati kan mlebu swarga karepe ya to. Karepe mlebu swarga dirabeke karo bida dari bener enggak? Ya waktu itu saya berpikiran seperti itu, Ustaz. Untungnya yang saya curhati itu seorang ahli sunnah. La ilaha illallah. Sehingga dia mengarahkan saya, mengajak saya ngaji, memperkenalkan saya dengan dakwah ahli sunnah di sampai sekarang eksis alhamdulillah. Coba kalau dia curhatnya kepada orang yang ekstremis. Wah, mantap Joyo. Ayo, langsung mangkat eksekusi. Wah, dedel duel kita. Bener apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi orang-orang Khawarij, kenapa mereka disebutkan Nabi itu sebagai, dalam satu riwayat ya, anjing-anjing neraka. Kok kasar banget Nabi menyebut orang-orang Khawarij sebagai anjing neraka. Bagaimana tidak? Ini wong sholat dibacok, ini wong sholat dibom. Ya, ada ustaz sedang berdakwah dibunuh. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala pernah menyampaikan di daurah beberapa tahun yang lalu. Dia ditatangi seorang pemuda yang bertaubat dari pemikiran khawarij itu. Dia membawa pisau, lalu ditunjukkan kepada saya, wahai Syekh, ini pisau ini, pagi hari saya pakai buat sembelih bapak saya, sore hari saya buat untuk nyembelih ibu saya. Karena waktu itu saya meyakini orang tua saya sudah kafir. Patokannya apa kamu kok bisa se-ekstrim itu? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kul la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih mesra dengan orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun itu ayah mereka sendiri. Meskipun anak mereka sendiri. Meskipun keluarga mereka sendiri. Karena ayat itu saya mantep mengeksekusi bapak dan ibu saya. Karena dianggapnya bapak ibunya sudah melakukan kesyirikan. Terus dibeleh. Medeni apa orang? Nah antum, wah biasa wae. Berarti antum ya berpotensi menjadi pengikut aliran sesat itu. Sampai si Abdul Malik gede-gede. Ya Allah, sampai. Dan pemuda ini bertaubat. Saya sendiri caranya mertobat. Kepiye seorang anak membunuh ayah dan ibunya sendiri. La haula wa la quwata illa billah. Jadi banyak di antara kita itu memiliki bibit-bibit pemikiran radikalisme dan khawarij. Dia tidak tahu konsekuensi dari pemikiran yang sedang dia yakini itu. Konsekuensinya berat dan horor. Tapi banyak juga yang pelin-pelan ya. Dia mengatakan, ini kafir, ini kafir. Lah bapakmu melakukan itu. Diam saja dia. Kalau yang tadi gentle, bapakku melakukan, ya tak eksekusi sisan. Dan dibunuh sama dia. Kemudian datang pemuda yang kedua kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani. Beliau mengatakan kepada Syekh, wahai Syekh, dulu itu saya orang khawarij. Dan dulu saya mengatakan kopi paling enak itu adalah kopi yang dicampur dengan otaknya Tauhud. Tauhud itu orang yang dia kafirkan itu. Jadi bunuh orang, ya, otaknya diambil, dia bikin kopi diudak nih. Apa iki? Bukan coko granul, bukan. Ini otaknya manusia. Bismillah. Ngono ya Iwan. Dan dia mengatakan kopi paling enak itu kopi O. Kopi O, otak. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sesadis dan seganas itu. Pemikiran khawarij. Dan ahli sunnah paling jauh. Ahli sunnah paling terdepan di dalam menjelaskan akidah yang sahih berkaitan dengan masalah ini. Tapi aneh bin ajaib. Justru orang-orang ahli sunnah itulah yang paling sering mendapatkan tuduhan radikalisme. Mas, pengajian di sini dan di tempat-tempat lain yang diadakan oleh ahli sunnah, nyumat mercon itu haram loh mas. Nyumat mercon itu haram, haram ngebom. Udut itu haram. Apalagi mau demo. Haram demo. Apalagi mau ngebom, bunuh orang. Tidak mungkin. Dan anehnya lagi, para radikal ini, pelaku radikal ini, justru mereka menjadi orang yang paling aman dari tuduhan itu. La ilaha illallah. Pengajian bebas. Karena mereka termasuk orang yang itu apa namanya, plin-plan ya, suka mengorbankan sunnah dalam rangka lari dari tauhid. Dia tahu ya sunnah memanjangkan jenggot, ya memendekkan kain itu bisa dia langgar, seret. Terok habis. Makanya antum kalau lihat sejarah terorisme di Indonesia, rata-rata pelaku terorisme itu yang tidak ada jenggotnya. Celananya pun tidak cingkrang. Coba antum ceklah. Baru menjadi jenggotan dan cingkrang ketika sudah masuk penjara. Tapi kenapa ahlul jenggot wal cingkrang ini yang sering mendapat tuduhan radikal? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mereka orang paling terdepan di dalam menjelaskan kesesatan akidah khawarij ini. Tapi begitulah ahli sunnah. Mereka orang-orang yang baik, menjelaskan kebaikan, tetapi masyarakat justru menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi apakah ketika dituduh lalu mereka berhenti berdakwah? Tidak. Ketika mereka nulung malah dipentung, apakah kemudian mereka berhenti berdakwah? Tidak. Karena dakwah yang mereka usung itu tidak mengharapkan pujian manusia. Tidak mengharapkan simpati manusia. Mereka dakwah juga tidak dapat sokongan dana dari mana-mana. Dari luar, internal jamaah sendiri. Benar enggak? Coba kaji tiko ini dapat gelontoran dana dari pemerintah? Atau dari ormas mana gitu, tak perlu. Enggak ada. Urunan. Antum wedangan itu kan hasil urunan kita. Gorengan itu urunan. Orang percaya tak ada panitia. Por panitia duwe rekening khusus mendapat gelontoran dana ya 1 bulan 20 juta. Kok enak men cenah dora bipinduk panitia. Ya, kalau tiap bulan dapat 20 juta. Benar enggak? Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak mencapai derajat kekufuran adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, saling bunuh satu sama lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua kelompok tersebut. Anu ada dua kelompok di umat Islam, ini umat Islam bunuh-bunuhan, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jika satu kelompok itu tetap ngeyel dan tetap berbuat jahat kepada kelompok yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka kelompok ngeyeliyun ini perangilah sampai dia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, jika mereka mau kembali bertobat, damaikan di antara keduanya bil adli, dengan adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Menunjukkan bahwa dosa membunuh itu tidak mencapai derajat kekufuran. Wong Allah Ta'ala menyebut di akhir ayat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Meskipun saling bunuh, iya. Berarti boleh saling membunuh, tidak boleh. Itu dosa besar, tapi tidak mencapai derajat kekufuran. Jadi ahlu sunnah itu meskipun dia dikafirkan oleh orang khawarij, dia tidak mengkafirkan orang khawarij. Dia mengkafirkan kita. Loh, tadi katanya kalau kita dikafirkan sama orang, kalau tidak benar kafiran kembali kepada dia. Berarti kan dia kafir. Iya, tapi kafir asghar. Dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis tadi. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir. Artinya Nabi masih menetapkan adanya persaudaraan di antara dua orang ini. Yang ini menuduh kafir, ini yang dituduh. Man qala li akhihi, barang siapa mengatakan kepada saudaranya. Ukhuwah di sini adalah ukhuwah Islamiyah imaniyah. Artinya dua orang ini masih sama-sama muslim. Meskipun dia yang jahat ini. Suka mengkafirkan. Dan tuduhan kafir kembali kepada dia. Yaitu kufur asghar. Jadi orang yang suka menuduh orang lain, mengkafirkan orang, kita tidak membalas dengan mengkafirkan mereka. Mereka mengkafirkan kita, kita enggak mengkafirkan mereka. Gitu. Oh enggak. Kan mata bunuh balas bunuh, nyawa balas nyawa. Jadi sopo. Itu kaidah enggak benar itu. Kalau dipukul rata ya, kalau dipukul rata. Dia ngafirkan saya, ya saya kafirkan dia. Dia nyolong harta saya nyolong harta dia. Na'udzubillah min dzalik. Dia mengganggu istri saya, ya saya gantian ganggu istrinya dia. Dia itu orang rawaras, orang seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ahli sunnah itu orang yang a'lamuhum bil haq wa arhamuhum bil khalqi. Ahli sunnah wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mengerti terhadap al-haq. Ilmunya paling mendalam, pengetahuan terhadap dalil itu luas. Paling tahu mana yang benar, mana yang tidak. Wa arhamuhum bil khalqi, dan mereka paling sayang kepada makhluk, kepada sesama manusia. Ahli sunnah itu penyayang kepada manusia. Tidak berbuat jahat. Ya. Mereka melarang bermain ketapel. Pelinteng itu enggak boleh dalam agama Islam. Sapa sing sok pelintengan? Dulu waktu saya kecil enggak, wong sing tuwean apa ya eneng kok. Itu orang-orang yang biasa berkelana di alam liar yang suka camping, bushcraft. Itu mereka beli pelinteng harganya mahal loh. Ada yang 750.000 pelinteng. Itu dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena pelinteng itu tidak membunuh. Dia hanya memecahkan tulang. Dia hanya membuat mata jadi rusak. Benar enggak? Antum nek beli di pelinteng langsung mati pola gur loro. Manuk itu hatta di pelinteng enggak langsung mati itu. Loro. Jadi membunuh dengan pelinteng itu adalah pembunuhan yang dilarang. Karena mengandung unsur penyiksaan. Kata Nabi, kalau membunuh ya bunuh dengan cara yang baik, dengan cara yang cepat, mudah, paling cepat. Hukuman bunuh dalam Islam pun juga begitu. Tidak digantung, tidak ditembak, tidak disetrum, ya. Saya pernah sampaikan itu toh. Disetrum, kakinya diikat, tangannya diikat, sudah siap, sampun Pak, kula pun pasrah. Jeglek ini. Lama matinya, benar enggak? Orang kesetrum itu. Sudah 60% Arab mati, ogelangan. Iya tau ki, awak kula ora kabeh. Kata petugasnya, pangapunten Pak, niki pajeke lali dereng bayar gitu. Kan mah rekoso, bener enggak? Tapi kalau Islam dipenggal dari belakang, del gitu. Itu ilmu kedokteran menyatakan paru-paru itu bertugas mensuplai oksigen ke otak. Kalau suplai oksigen dari paru-paru ke otak berhenti 2 detik, orang itu mati. Kalau berhenti kurang dari 2 detik, orang itu lumpuh total. Jadi kalau dipenggal, del, 2 detik mati langsung. Masalah kejet-kejet itu refleks saja. Jadi sebetulnya itu paling manusiawi, paling penak. Digantung semakin lama. Ditembak, dor. Waduh, luput. Nggak kena jantungnya itu ya. Cuma meleset sandingnya, nggak kena jantung. Dan itu petugas harus datang ya untuk memberikan tembakan terakhir untuk memastikan kematian. Butuh waktu sekitar 7-9 menit. Untuk mati. Tapi ini penggal berapa? 2 detik. Tel. Ketoknya serem padahal itu manusiawi. Itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah itu paling tahu terhadap kebenaran. Dan paling penyayang terhadap manusia dan makhluk secara umum. Ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dalil dari hadis Nabi mengatakan. Man salla salatana wa staqbala qiblatana wa akala dhabihatana. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. Man barang siapa salatana, melaksanakan salat seperti salatnya kita, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap ke kiblat kita, salatnya marap ke Ka'bah, wa akala dhabihatana, dan dia memakan sembelihan kita, fadzalikal muslim, maka dia adalah seorang muslim, alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Fala tughfiru Allah fi dhimmatih. Jangan kalian merobek. Ya, berbuat lancang. Ya, merobek-robek jaminan Allah kepada seorang muslim. Itu makna apa? Ahlul qiblah. Salat. Dengan tata cara salat kita. Kemudian dia menghadap ke kiblat kita. Memakan sembelihan kita. Maka dia muslim. Dan tidak boleh dikafirkan hanya karena perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab. Apakah ada tuntunannya doa di antara khutbah pertama dan kedua saat khutbah Jumat? Jika ada doa apa yang bisa? Tidak ada ya. Saya membaca beberapa fatwa ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada. Ya, kita sekedar duduk gitu saja. Beberapa saat kemudian berdiri lagi. Jika kita menjadi imam, yang jadi makmum pun juga demikian, tidak ada doa khusus. Yang ada itu malah justru antara adzan dan qomat. Kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Ketika sujud, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru minad du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Dan berdoa di hari Jumat secara umum juga menjadi doa yang mustajabah. Karena Jumatan itu, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Bolehkah memberi menata batu bata pada makam sekeliling makam kira-kira dengan dua tumpukan batu bata, dan bolehkah memberi batu tulisan nama untuk jenazah pada makam? Tidak apa-apa insya Allah menyusun batu-batu, tapi kalau nama diusahakan untuk dihindari saja, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun batu-batu untuk penanda agar tidak longsor, agar tetap orang tahu bahwasanya itu kuburan, tidak mengapa. Tapi jangan dibangun. Sekedar meletakkan batu-batu, tidak mengapa. Wallahu ta'ala Allah. Berapa rakaat sholat taraweh yang sesuai dengan sunnah ya Ustaz? 11 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan semua ulama sepakat bahwa Nabi itu tarawehnya 11. Yang diperselisihkan para ulama, apakah boleh lebih dari 11? Itu yang diperselisihkan. Tapi para ulama sepakat Nabi tarawehnya 11. Dan tidak ada riwayat lain menunjukkan Nabi sholat lebih dari 11. Tidak ada. Yang dipermasalahkan, apakah jika lebih 11 itu boleh? Itu masalahnya. Kalau saya, ya, yang sesuai dilakukan Nabi aja lah. Itu wis tele-tele. Begitu. Dan sebagian ulama kita berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah istri Nabi yang tahu keseharian Nabi, Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11, kata Aisyah. Maka sebagian ulama kita ada yang mengatakan sholat lebih dari 11 itu bid'ah. Tetapi ini vonis untuk perbuatannya mas, bukan untuk pelakunya. Adapun orang yang melakukan sholat lebih dari 11, belum tentu menjadi ahli bid'ah. Tapi perbuatannya, itu yang dihukumi bid'ah. Itu menurut sebagian ulama, karena berpegang teguh dengan riwayat Aisyah tadi. Ya. Saya sendiri lebih tenteram dan nyaman ya, melakukan sholat tarawih sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika itu kita lakukan bersamaan dengan imam, Nabi mengatakan man qama, barang siapa salat ma'al imami, bersamaan dengan imam, ya hatta yang sarifa, sampai selesai isya, tarawih, witir, sampai selesai meskipun cuma 11, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan bagi dia ganjaran salat semalam suntuk. Salat 11 diwenehi ganjaran semalam suntuk. Jadi serang apa-apa ngombe tang niku tetap sudah dapat ganjaran semalam suntuk. Kalau saya secara pribadi, mendingan sisa waktu yang ada dipakai untuk ibadah yang lain, benar enggak? Untuk baca Quran, untuk zikir. Seperti itu. Ningnya, wah aku kurang lego tak tambahi ya enggak, monggo saja. Jika kita ditunjuk imam saat tarawih, apakah harus mengikuti uruf masjid tersebut, misal 4-4-3 atau kita tetap sesuai kebiasaan kita 2-2-2, 2-2-2-2, 3-1. Enggak, 3 ya. Dilihat situasi dan kondisi. Karena ada sebagian ulama kita juga ada menyatakan ada sisi benarnya juga yang sholat 4 itu. Meskipun yang lebih benar 2 berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili matsna matsna. Sholat malam itu 2-2-2. Nah, saya ada pengalaman pribadi. Suruh mengimami di masjid yang 4-4. Saya sholat isya, lalu zikir, lalu sholat sunnah, lalu berdiri. Saya ngomong gini. Para bapak, para ibu, monggo kita sesarangan tidak akan sholat terawih. Wonten dalu niki mangkai kalih rakaat salam, kalih rakaat salam. Lalu ada timbul suara gaduh. Enggak jelas itu. Pripun, Pak? Mriki 4-4. Pripun, Pak? Mriki 4-4. Oh, menawi sekawan panjenengan mawon sing ngimami, mengke kula tak sing kultum. Mboten-mboten. Monggo-monggo. Akhirnya saya tetap 2. Dan wutuh awakku. Awakku wutuh, tidak bucek, tidak buset, tidak kenapa-kenapa. Alhamdulillah. Yang penting kita menyampaikan dengan cara santun. Niki mangke insyaallah salatipun kalih-kalih ada dasar riwayat saking Nabi dawuhipun Kanjeng Nabi salatul laili matna matna. Salat dalu niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ngoten niku. Tapi ya saya tidak menuntut antum harus seperti saya, enggak. Ya, wallahu taala alam. Apakah berzina karena apa ini? Pelit. Apakah berzina karena lama pelit? Dosanya lama dengan berzina tidak? Saya enggak coba antum baca. Nanti antum tuliskan ulang ya. Sulit saya bacanya. Apa ada batasan waktu untuk itikaf jam, hari, seminggu atau tidak ada? Batasan waktu itikaf itu. Antum boleh itikaf satu hari. Boleh itikaf satu malam saja. Tetapi yang sering dilakukan Nabi. Dan itikaf itu tidak wajib. Tapi ditekankan hukumnya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf 10 hari. Di akhir-akhir bulan Ramadan. Kalau saya malamnya itikaf. Terus pulangnya siangnya itu saya kerja itu gimana? Ya itu tidak mencocoki itikafnya Nabi. Tapi ya, boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Antum tinggal niat saja. Malam ini saya niat itikaf. Lalu antum keluar masjid itu. Ya batal itikaf antum. Berhenti sampai situ itikaf antum. Nanti sore moron neh. Ya niat itikaf neh. Gitu saja. Jadi itikafnya bolak-balik gitu. Boleh enggak? Boleh. Tapi itikafnya batal. Ya batal wong metu ke masjid itu. Ya kerja. Tapi kan saya kerja lah yang ngerti. Apapun alasannya, nek metu ke masjid, itikafnya batal. Tapi ada satu hal. Nabi mengatakan, seseorang berjalan bersama saudaranya, memenuhi kebutuhannya, menolong dia, itu lebih baik daripada dia beritikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Full, kata Nabi. Disebutkan dalam riwayat sahih, Abdullah bin Abbas beritikaf di Masjid Nabawi. Lalu didatangi seorang lelaki minta tolong. Abdullah bin Abbas ini keluar dari Masjid Nabawi. Untuk nolong dia, memenuhi kebutuhan. Terus kembali ke masjid. Diprotes sama teman-temannya. Loh kenapa? Ini kan itikaf ya. Kenapa keluar? Kan itikafnya batal. Kata Ibnu Abbas. Li'an amsya ma'a'aki fi hajatin lahu. Khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid syahron kamilan. Saya keluar bersama jumatan nang endi? Ternyata jumatane ning nggon wit dingkruk-ngkruke sama jin di pohon. Maka yang menjadi standar kebenaran bukan bergetarnya hati, bukan seolah-olah kita terangkat, bukan kita dibawa ke dimensi yang lain, bukan. Standar kebenaran adalah apakah zikir yang kita lakukan itu sesuai dengan dalil atau tidak. Zikirnya itu disyariatkan atau tidak. Yang kedua, tata cara zikirnya. Karena saya punya teman yang sering saya ceritakan ke antum ya. Teman ini diperintahkan oleh ayahnya untuk berzikir La ilaha illallah setiap malam 5.000 kali. Tapi zikirnya mulainya jam 12 malam. 5.000 kali. Dan zikirnya di halaman rumah sambil telentang. Harus selama 7 hari berturut. Berzikir la ilaha illallah itu disyariatkan tidak? Disyariatkan. Tapi carane zikir itu loh. Kok kudu ping 5.000? 5.000 untuk kok ngendi? Dalil ngendi? Kudu jam 12 bengi. Nek ora jam 12 ora itu. Kudu ngenteni jam 12 bengi. Kudu ngelekar. Nek ngatik ora itu, lingguh ora itu. Kudu ngelekar telentang. Kudu neng ngelatar, harus di halaman. Lah ini tata cara bid'ah yang tidak diterangkan oleh syariat. Ketika kita berzikir dengan tata cara yang tidak diperintahkan syariat, maka efeknya ya kayak ini tadi itu. Apa yang terjadi dengan teman saya itu? Di hari ke-7 dia melihat bintang di langit itu turun, Pak. Ya, mungkin dia pegang remote-nya kali ya. Bintang itu turun, masuk ke dalam dirinya, bleng. Semenjak malam itu, dia sering melihat penampakan-penampakan. Ya dibonceng bapak, naik sepeda ontel itu dia masih kecil loh itu. Di pinggir kali Berantas itu dia ngelihat ada tuyul itu lari di atas sungai. Di di atas air. Tik-tik-tik-tik-tik, kata teman saya. Dan semenjak itu dia sering kesurupan. Kalau kesurupannya, wallahi saya melihat langsung. Karena saya satu asrama dengan dia. Nek dia kesurupan itu sing nangani aku, sing rekoso aku. Ya, pernah malam hari setengah siji bengok-bengok. Usah asrama bangun semua. Ini ngapa, kesurupan, kesurupan. Langsung tak sikep, tak berdirikan begini, tak tabok. Eleng, eleng, eleng, nyebut. Ngapa ya, kok bengok-bengok ngapa? Anu Kang Juni mlebu ning awakku separuh gitu. Jadi dia itu masuk gitu katanya separuh badannya jin udah masuk. Kalau udah masuk semua kesurupan dia. Ya, lalu saya suruh dia untuk berwudu. Ndang wudu kono. Aku ora wani lah ngopo lah wonge ngetutke jine ngetutke terus sih. Ayo sayo tak terke. Wonge tolah-toleh. Ngopo gek rono lho wonge ngetutke terus pes sing jaga aku kan. Padahal saya enggak lihat apa-apa. Pernah saya makan gitu. Lesehan ya di lantai saya makan gini, dia makan di depan saya. Tahu-tahu dia lunga. Ngono kuwi. Pas selesai sholat isya dia ngomong, "Kang, opo? Kuwi mau ngerti ra nek aku lunga?" "Ya ngerti ya. Wong aku ya iso nyawang kok. Aku mau ki lunga ki sebab jine kuwi lingguh ning sandingmu lho, Kang. Ya men urusamu aku. Sing penting aku ra roh aku. Dadi aku wedi aku lunga gitu." Nah, satu saat saya keluar dari pondok itu, dan beberapa tahun kemudian saya main ke situ. Dia masih mondok di situ. Dan dia berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz. Anak ini rajin sekali menghafal. Memang, saya akui. Saya kalah kalau menghafal. Dia bilang, "Lus, ya, dia ceritanya, we, cik, so, anu pora." Katanya setelah selesai menghafal 30 juz itu, dia mimpi jin wanita yang sering mengganggu dia itu terbang. Terbangnya mundur, kata dia. Terbang mundur sambil nangis. Ngomong gini, "Kowe kok tegel karo aku? Kamu kok tega sama saya?" Sejak itu enggak ada pernah ada gangguan lagi. Gitu. Jadi pastikan zikir itu mencocoki Al-Qur'an Sunnah dan pelaksanaan tata cara zikirnya pun mencocoki syariat. Beli buku zikir dan doa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Murah meriah. 30.000 ada yang 60.000. Baca zikir itu. Tuntunannya. Jangan membaca zikir-zikir yang aneh, wirid-wiritan yang tidak ada dalilnya. Nanti ujung-ujungnya kayak bergetar ya. Di gawa ning Mekah. Saya tuh naik ke Sidratul Muntaha. Saya dibawa ke langit ada AC besar ya. Ada kulkas, ada freezer ya. Bagaimana status ibadah yang dilakukan oleh beberapa saudara kita yang melakukan zikir-zikir yang berbeda dengan kita? Bagaimana telah tolak ukur zikir yang bisa disebut bid'ah. Contoh zikir membuka rezeki. Status doa-doa yang dituntunkan oleh beberapa pemimpin ormas tertentu. Misal peninggalan imam-imam terdahulu khususnya di Indonesia. Ya itu buku yang tadi saya sebut tadi antum beli. Lalu baca. Ya, di sana ada keterangan. Terutama tulisan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang versi tebal itu nanti ada. Tentang tata cara zikir yang syar'i dan zikir apa yang harus kita baca. Wallahu a'lam. Karena terlalu panjang itu butuh muhadharah ya. Pengajian tersendiri. Mengenai kapan ditetapkannya bulan Ramadan, apa yang menjadi dasar, apakah penetapan di Kementerian Agama bolehkah berdasarkan berdasarkan penentuan dari pemerintah kita. Saya harus mengulang ini setiap tahun kok ada pertanyaan seperti ini ya. Tapi yang berapa apa? Ya kudu sabar. Metode penetapan Ramadan itu dengan hilal. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa kalian telah melihat hilal hendaknya ia puasa. Ini pertama. Yang kedua, kalau seseorang melihat hilal dia punya kewajiban lapor kepada penguasa. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Muslim. Tara an-nasu lihilala, manusia berusaha melihat hilal. Fara'aituhu, maka aku berhasil melihat hilal. Fa'akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku memberi kabar kepada Nabi. Okay. Dan Nabi fasamahu wa amara an-nasa bisyamihi, beliau pun menerima hasil penglihatan saya. Saya disuruh bersaksi, saya bersaksi. Lalu hasil penglihatan saya diterima oleh Nabi. Nabi pun puasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Dan Nabi adalah penguasa negara ketika itu. Ibnu Abbas, wah, wis meru, wah, kok poso dhewe? Enggak. dia hasil melihat hilal, dia lapor kepada penguasa. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima oleh penguasa hasil laporan kita, ini ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, ya, bahwasanya ada dua orang lelaki, keduanya itu telah melihat hilal Syawal. Sore ini mereka melihat hilal Syawal, lalu lapor kepada Umar ibn al-Khattab. Dua orang ini, laporannya tidak diterima oleh Umar ibn al-Khattab. Ya. Yang satu sudah tidak mau puasa. Wong aku wis weruh hilal. Ramadan sudah selesai. Wong aku wis weruh dhewe dengan biji mata saya. Yang satu mengatakan, "Enggak, saya tetap puasa karena saya mentaati penguasa, yang berhak menentukan penguasa. Meskipun saya sudah melihat dengan biji mata saya lapor tidak diterima, saya tidak berengkeling, saya tetap mengikut aturan penguasa." Falamma balagha dzalika Umar, ketika kabar ini sampai ke telinga Umar, qala lil ladzi aftara, Umar berkata kepada orang yang nekat tidak puasa karena sudah melihat hilal. Cuma laporannya tidak diterima, dia nekat. Wis, pokoknya saiki wis sesuk wis bodo. Umar ngomong sama orang ini, "Laula sahibuka la auja'tuka dorbah." Seandainya bukan karena temanmu yang nurut ini, kamu sudah tak jotosi. Doroba memukul, auja'a mukul tapi sampai kelengker, itu bedanya. Karena al-waja' itu sakit. Auja'a mukul sampai bikin sakit. Gitu. Dan mengikuti instruksi pemerintah itu lebih menjaga persatuan kaum muslimin. Yang kedua, tidak beresiko. Kenapa? Nabi mengatakan, "Sumu ma'ahum wa aftiru ma'ahum. Fa in asabu falakum walahum." Jika ketetapan penguasa benar, pahala bagi kalian, pahala bagi mereka. Jelas? "Wa in akhtau," jika ketetapan penguasa keliru, "falakum wa alaihim." Pahala bagi kalian, dosanya yang nanggung penguasa. Jelas? Jadi tidak ada resiko. Seandainya benar, alhamdulillah kita dapat pahala, penguasa dapat pahala. Seandainya mereka keliru, kekeliruannya ditanggung oleh penguasa, kita tetap dapat pahala. Seperti itu. Dan nanti bisa cek nanti di buku saya, ya, judulnya Meniti Hari di Bulan Suci, masalah penetapan Ramadan dan hari raya. Ada PDF-nya. Ya, sudah di-share berkali-kali karena saya menulis itu tahun 2018. Saya dan istri berencana untuk umroh, akan tetapi orang tua anak belum ridho. Karena rencana kedua anak-anak yang berumur 5 tahun dan 2 tahun dititipkan sama beliau. Orang tua anak sepertinya belum mampu untuk dititipi kedua anak-anak. Itu hukumnya atau solusinya gimana? Tidak boleh nekat. Joneh kok umroh, Mas? Jihad saja. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka." Aku ingin berjihad bersama engkau. Ya. Jihad itu disebut dzurwatu sanamihil Islam, puncak amalan Islam. Dan jihadnya bukan bersama pemimpin biasa. Jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung. Itu kan amalan yang luar biasa itu. Benar enggak? Kata Nabi, "Apa kamu punya orang tua?" "Punya." "Kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya." Kalau orang tua tidak mengizinkan, pending, ditunda. Apalagi alasannya orang tua itu sudah repot. Orang tua kita sudah repot ngurusi kita. Hambareng tua kok ijar dititipi anake awake dhewe meneh. Kan kita merepotkan orang tua. Dan wajar orang tua seperti itu haknya. Yang enggak wajar kalau kita nekat pergi, kita durhaka itu. Solusinya kalau memang orang tua alasannya melarang kita umroh karena tidak mau dititipi saja, rotil doang, ya antum titipkan ke orang lain. Bayar orang misalnya, atau kepada teman antum, tetangga antum yang sudah akrab dengan anak, minta tolong nitip anak saya selama saya umroh selama 10 hari, nanti antum ngasih uang, ngasih hadiah. Jangan ngerepoti orang tua, kita sudah terlalu repot. Waktu sepuh itu sudah waktu untuk istirahat, memperbanyak ibadah. Jangan dibuat repot lagi. Apalagi orang Ya, merantau laki wanita, anak ejik, bayi-bayi cilik-cilik titip ke orang tuanya yang sudah tua, kasihan itu. Meskipun mereka menerima secara lisan, aslinya mereka itu sudah capek. Karena pernah kita mendengar ya di rumah sakit ada simbah-simbah tuh putri itu meresake anak kecil. Lho niki putrane ta Bu Senes niki putu kula. Jane kula niku pun kesel, pun awak kula niku pun nggih pun gering. Ning nggih pripun meleh anak kula niku kekarone lunga, anake dititipke ten kula. Itu miris itu. Ya, kita punya anak ya harus berani. Ngopeni. Aja bing kendel duwe anak ra gelem. Ngopeni enggak begitu. Wah, tapi saya akan cari duit. Nanti kalau anak antum itu tidak dekat dengan antum, di masa tua antum akan sedih, kecewa. Ya. Karo mbokne karo bapake dhewe malah asing. Ya. Ngundang pake karo mbahne kakung. Pak, pak, pake. Loh, mbahne kakung diundang pake. Mbahne putri diundang mboke. Karo pakne karo mboke, sapa kuwi om? Karo pakne malah om. Nah itu satu hal yang sangat dilematis. Wallahu ta'ala alam biswa. Sudah semua kayaknya. Ya sudah semua terjawab insyaallah ta'ala. Itu saja yang bisa kita sampaikan dan waktunya juga sudah habis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.